الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di sittat mawadhi min as-sirah. Sebelumnya kita ingatkan tentang yang kita sebutkan kemarin tentang kitabnya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala Nasful Manjaniq li Nasfi Qissatil Gharaniq. Beliau berpendapat bahwa tidak ada hadis yang marfu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah ini. Barakallahu fikum. Dan Gharaniq ini sendiri, Gharaniq ini secara harfiah berarti atau bermakna semacam seekor burung, burung warna putih, burung air. Ya, semacam burung bangau, barakallahu fikum. Yang memiliki leher panjang dan kaki panjang warna putih. Yang bisa terbang sangat tinggi. Kalau di zaman sekarang ini, pengetahuan yang di sampaikan oleh para ilmuwan bahwa jenis burung-burung yang seperti ini biasa berimigrasi antara benua. Barakallahu fikum. Bermigrasi antara benua bahkan di musim-musim tertentu dan dia mampu terbang tinggi. Mereka menyamakan bahwa Gharaniq ini adalah sesuatu yang bisa, barakallahu fikum, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang malaikat yang akan membawa apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka permisalkan seperti itu. Allahul musta'an. Memang di sini ada silang pendapat barakallahu fikum tentang kisahul Gharaniq ini. Kisah tentang sujudnya barakallahu fikum, sujudnya orang-orang musyrikin bersama dengan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu habibahullahu taala asy-syahid min al-baiti. Baik. Qauluhu tamanna kitaballahi ay thalahu. Yani Sayyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tamanna yani membaca kitabullah alahu. Fattamanni yuradu bihi at-tilawah, tamanni yang dimaksud di bait syair ini sama seperti dalam Al-Qur'an juga artinya at-tilawah. Kul mana idza tamanna ay tala al-kitabah. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya tapi syaitan yang mengucapkannya seakan-akan itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisal al-kitab alqa syaitanu fi umniyatihi. Syaitan yang membacakan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Yakni fi tilawati kalimatun yadhunnuha as-sami'u min kalamir rasul. Orang yang mendengarnya mengira bahwa itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahia min kalamis syaitan. Padahal itu ucapan syaitan. Walakin Allah lahu bil mirsad yubtilu kalam asy-syaitan wa yuhkimu ayatihi subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi semuanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan ucapan syaitan dan Allah mengokohkan ayat-ayatnya. Li'anna Allah hafidhun dinahu wa hafidhun kitabahu. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga agamanya dan menjaga kitabnya. Fasyahidu minha andal musyrikina farihu lamma dhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafaqahum bil kalami alladhi dhannuhu minar rasul wa huwa minas syaitan. Syahid, isi pendalilan kita di kisah ini, di ayat ini, annal musyrikina farihu, bahwa orang-orang musyrikin merasa bergembira. Lamma dhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencocoki mereka dengan ucapan yang mereka sangka itu dari Rasulullah padahal datangnya dari syaitan. Anna talaba syafa'ati minal asnami la ba'sa bihi. Dikiranya bahwa meminta syafaat dari patung berhala ini, orang-orang saleh ini, la ba'sa bihi, tidaklah mengapa. Fafarihu bidzalika, mereka sangat bergembira dengan itu. Tsumma innallaha jalla wa ala abtala dzalika, kemudian Allah jalla wa ala menggugurkan itu, menolak itu. Wa bayyana annahu la tajuzu ibadatu ghairillahi azza wa jalla, bahwa meminta syafaat kepada patung berhala ini adalah mengibadahinya. Meminta itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. La tajuzu ibadatu ghairillah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. La li ayyi qasdin kana, tujuan apapun Anda tidak boleh mengibadahi siapapun. Tujuan Anda mendekatkan diri kepada Allah, tujuan Anda ini dan itu, tidaklah menjadikan Anda boleh untuk mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Talabu syafaat ya ghairihi, meminta syafaat atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Al-ibadatu haqqu lillahi azza wa jalla. Ibadat itu hak milik Allah azza wa jalla. Wa la yajuzu ibadatu ghairillahi li ayyi qasdin kana. Dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah apapun tujuannya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Wa ya'buduna min dunillahi, mereka menyembah selain Allah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak memudaratkan mereka dan tidak mendatangkan kemadaratan mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mereka-mereka inilah yang akan memberi syafaat untuk kami. Ini tujuannya agar supaya mereka disyafaati. Sehingga mereka memberikan peribadatan atau meminta syafaat itu sendiri kepada patung berhala itu atau wali-wali itu atau orang soleh itu. Walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Walladzina takhadu min dunihi, dan ada pun orang-orang yang menyembah selain Allah dari kalangan para wali. Perhatikan baik-baik. Walladzina takhadu min dunillahi awliya. Barakallahu fikum. Ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah wali-wali ini selain Allah kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka menyembah. Walaupun tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, tetaplah tidak diperbolehkan. Allah sama hada syirkan wa abtalahu. Allah menamakan ini sebagai bentuk kesyirikan. Barakallahu bikum. Wa ma qala ar-rasul hadhihi al-kalimat allati fil qissati wa inma qalaha asy-syaitan. Dan Rasulullah tidaklah mengucapkan kata-kata ini. Tilkal gharani kul ula. Wa inna syafa'atahun la turtaja. Rasulullah tidaklah mengucapkan itu. Barakallahu fikum, akan tetapi syaitanlah yang mengucapkannya. Wa hadha min babil ibtila'i wal imtihan. Dan ini termasuk ibtila, ujian, cobaan. Li'ajli ayyatamayyaz al-khabith al-khabith min at-tayyib, agar supaya terpisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena hanya dengan ujian dan cobaan kita bisa memisahkan sesuatu. Barakallahu fikum. Maka Allahu liyadral mu'mina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Allah tidak akan pernah membiarkan tercampur aduknya kebaikan dan kejelekan itu. Kecuali harus diperjelas mana yang baik, mana yang jelek. Tsumma innallaha yuzilu hadhil fitnata wa yubqil haqqa. Kemudian setelah itu Allah menghilangkan fitnah ini dan mengukuhkan al-haq. Hadza qad jara ma'ar rasul qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jara alaihi mithlu ma jara 'alar rasuli min qablihi. Hadza, kisah yang seperti di sini untuk wali tersebut, mereka menyembelih di situ untuk wali tersebut. Subhanallah. Mereka itikaf di situ, mereka rukuk sujud di situ untuk wali tersebut. Nahnu na'lamu annahum la yadurrun wa la yanfa'un. Para penyembah kubur ini, mereka mengatakan, kami tahu bahwa wali ini tidaklah bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Wa la yakhluquna wa la yarzuqun. Mereka tidaklah memberi rezeki, tidaklah bisa mencipta. Wa innama hum salihun latawassatu bihim ila Allah. Tetapi mereka adalah orang-orang saleh, suci, orang-orang bersih. Kita jadikan mereka perantara antara kami dengan Allah. Wa natlubu minhumus syafa'ah, dan kami minta dari wali-wali itu adalah syafa'at. Itulah inti kesyirikan. Subhanallah. Yang sebagian ulama mengatakan tawassul seperti ini tidaklah mengapa, subhanallah. Wa innana law aqrarnahum ala dzalika ma sara bainana wa bainahum khilaf. Sungguhnya kita kalau kita akui ini semuanya, tidak ada perbedaan antara kita dengan orang musyrikin kalau begitu. Wa inama ishtaddatil adawatu bainana wa bainahum lamma ankarna 'alaihim hadza wa atabarnahu syirka. Wa inama ishtaddat al adawa, akan tetapi semakin kuat permusuhan antara ahlus sunnah dan para kuburiyin, para penyembah kubur, bainana wa bainahum lamma ankarna 'alaihim, ketika kami mengingkari perbuatan ini, menjadikan wali-wali ini sebagai perantara. Wa tabarnahu syirkan, dan kita menganggap ini kesyirikan, sementara mereka tidak menganggapnya kesyirikan. Bahkan meminta ke wali itu, menyembelih untuk wali itu, mereka tidak menganggap kesyirikan. Wala haula wa quwwata illa billah. Kama ankarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kama ankarahu al-Qur'anu fi ayat. Sebagaimana ini juga diingkari oleh Rasulullah dan diingkari oleh Al-Qur'an di berbagai macam tempat. Hadza huwa maqsudu syekh min iradi hadhil qissah. Ini tujuannya syekh membawakan kisah ini. Barakallahu fikum. Fa huwa yaqulu innahum yafrahuna law wafaqnahum ala hadzal kalam. Orang musyrikin sangat bergembira seandainya kita cocoki mereka. Wa qulna ma dama annakum ma taqsuduna minha annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadur wa inna ma qasadtum minha asy-syafa'ah fa hadza amrul la ba'sa bih. Subhanallah. Wa qulna, kita katakan ma dama annakum ma taqsuduna minha annaha takhluq. Selama kalian tidak menginginkan dan tidak bermaksud daripadanya bahwa mereka adalah pencipta, memberi rezeki, memberi manfaat atau kemudarat, wa innama qasadukum minha asy-syafa'ah hadza amrul la ba'sa bih. Ini yang mereka inginkan. Seandainya ini yang kita ucapkan, maka tidak ada pertikaian antara kita dengan para kuburiyin. Subhanallah. Jadi ini pembahasan kita, barakallahu fikum. Orang-orang musyrikin sangat tahu bahwa yang mencipta, yang barakallahu fikum, yang mengatur segala-galanya, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa mereka dikatakan musyrik? Ya karena mereka menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita masuk al-mawdi' rabi'. Tapi tempat yang keempat, kisatu Abi Talib. Faman fahimaha hasanan wa ta'ammala iqrarahu bitauhid wa hasanasa alaihi wa tasfihi uqulil musyrikina wa mahabbatihi liman aslama wa khala'a syirk. Ada tambahan ka di sini, barakallahu fiik. Tsumma badala umurahu. Agaklah. Baik. Yang satu cetakan dengan ini ada dihapus huruf kaf. Barakallahu fikum. Tsumma badala umurahu wa malahu wa auladahu wa 'ashiratahu fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ammat. Baik, kisah dari Abi Talib. Faman fahimaha hasana. Kisahnya Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia dalam kondisi tetap musyrik. Faman fahimaha, siapa yang memahaminya? Wa ta'ammala iqrarahu bitauhid. Dan memperhatikan pengakuan dia tentang ketauhidan. Wa hasannasa 'alaihi, dan menyokong orang-orang untuk bertauhid. Wa tasfihi uqul musyrikin, dan menganggap bodoh akalnya orang musyrikin. Ini Abu Talib sendiri. Wa mahabbati liman aslama wa khala'a syirk, dan kecintaan dia terhadap orang-orang muslim dan orang-orang yang meninggalkan kesyirikan. Tsumma badala umurahu, kemudian Abu Talib mengorbankan umurnya, harta bendanya, anak-anaknya, keluarganya, dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila amata sampai meninggal dunia. Barakallahu fikum. Syarh. Yani walaupun bagaimanapun kebaikannya, tapi ketika dia mati di atas kesyirikan, tetap dicap sebagai musyrik. Ini maunya. Paham barakallahu fikum. Sebanyak apapun kebaikannya Abu Talib, ketika dia enggan untuk bersyahadat dan masuk ke dalam Islam, maka tetap dicap musyrik. Abu Talib amur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyar. Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama tufiya walid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib wa Rasulu hamlun fi batni ummihi. Lama wulida sallallahu alaihi wasallam kaffalahu jadduhu Abdul Muttalib li'annahu asbaha yatiman. Fakaffalahu jadduhu Abdul Muttalib. Lama hadarat Abdul Muttalib al-wafah awsa bihi ila ibnihi Abi Talib. Abu Talib qama bil wajibi wa hadana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rabbahu akramahu. Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama tufiya walidur rasul, ketika ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia, war rasul sallallahu alaihi wasallam hamlun fi batni ummihi, dalam keadaan rasul masih dalam perut ibunya. Tsumma lamma wulida sallallahu alaihi wasallam, ketika rasul lahir, kaffalahu jadduhu Abdul Muttalib, dipeliharalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kana asbaha yatiman, karena lahir beliau dalam kondisi yatim. Kaffalahu jadduhu Abdul Muttalib, maka yang memeliharanya adalah kakeknya sendiri Abdul Muttalib. Malam hadarat Abdul Muttalib al-wafatu, ketika Abdul Muttalib dihadiri oleh kematiannya, awsabihi ila ibnihi Abi Talib. Sang kakek pun mewasiatkan agar supaya cucunya ini nanti dipelihara oleh sang anak, yakni Abu Talib. Padahal di sana banyak apa? Paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya. Kaya, berduit. Tapi kenapa sang kakek ini Abdul Muttalib menyerahkannya ke Abu Talib? Padahal Abu Talib kehidupannya sederhana sangat. Karena perangai yang ada pada Abu Talib sama seperti pada Abdullah. Lembut, penyayang. Barakallahu fiik. Maka diserahkanlah sang cucu ini kepada Abu Talib. Wa Abu Talib qama bil wajib wa hadana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib pun melaksanakan wasiat ini, qama bil wajib, melakukan tugasnya dan memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rabbahu wa akramahu, mendidiknya dan memuliakannya. Semalam ba'athahu Allahu rasulan ila al-alamin qama ma'ahu yahmihi wa yudafi'u anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh semesta alam ini, qama ma'ahu yahmihi wa yudafi'u anhu, maka sang paman pun berdiri membela, melindungi ponakannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakil adza min quraish fi sabili himayati da'wati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa difa'an. Dan bahkan Abu Talib mendapat gangguan dari orang-orang Quraisy gara-gara memberi perlindungan, pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arada nafsahu lil khatari wal maja'ati, bahkan menghadapkan dirinya Abu Talib lil khatari, untuk suatu yang sangat berbahaya, wal maja'ah, dan kelaparan. Hatta innahum hasaruhum fi syi'abi sinin wa qata'uhum, sampai mereka mengembargo, mengisolasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin bersama dengan Abu Talib di dalam. Wa qata'uhum wa qata'u anhumul mu'nah, dan memutuskan segala sesuatu yang mereka harap, karena segala usaha upaya dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghambat agama ini. dan mengembalikan orang-orang kepada agama nenek moyang. Usaha ini, usaha itu sudah dilakukan macam-macam. Terakhir usaha ini diputuskan, imma mati mereka semuanya kelaparan, wa imma kembali mereka ke agama nenek moyang dengan cara menyerahkan apa, Muhammad untuk dibunuh. Subhanallah. Ini upaya terakhirnya mereka. Dan 3 tahun ini, 3 tahun kelaparan, barakallahu fiik. 3 tahun kelaparan. Anak-anak pada menangis, perempuan pada menangis karena lapar. Bukan 2-3 hari, 3 tahun. Waqata'uhum waqata'u anhumul mu'na. Al-mu'an. Waqata'u anhumul ittisal, enggak ada hubungan, enggak ada perdagangan, enggak ada wala syai'. Wa ma huwa mutalib. Di dalam pemutusan ini, embargo ini, ada di dalamnya Abu Talib. Wa sabar alahan, dia sabar bersama dengan kaum muslimin padahal dia musyrik. Wa kana yamdahudina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul. Dan Abu Talib memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laula al malamatu aw hadari masabbatin la ra'aitani ibsamhan bidzalika mubina. Laqad alim, sungguh aku telah mengetahui bahwa agama yang dibawa Muhammad adalah sebaik-baik agama, agamanya manusia. Laula al malama, seandainya bukan celaan atau khawatir akan diumpat, dimaki, niscaya engkau akan mendapati aku sangat menerima Islam ini dengan nyata. Aku akan masuk Islam maksudnya. Seandainya bukan karena khawatir akan dicela, dimaki, diumpat, maka aku sudah masuk Islam. Barakallahu fiik. Wa fihi wa fi lamiyati al-mashhurah tawila allati awradaha Ibnu Katsir fi al-bidayah wa an-niyayah, ada lamiyahnya yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab al-bidayah wa an-niyayah, i'tarafa bi anna Muhammadan Rasulullah, sebenarnya dia mengaku Muhammad Rasul, wa annahu sadiqun fi risalati, dan bahwa Muhammad adalah orang yang sangat jujur dalam risalahnya. Wanahu lam yamna'ahu ibni tibai la khasyatu masabbati dini abaihi alladhi kanu ala ibadati asnam. Karena bukan karena takut dicela, diumpat. Baik. Masabbati dini abaihim alladhina kanu ala ibadati asnam. Fa akhadathul hamiyah al-jahiliyah, maka dia pun masih tetap bersama dengan apa? Semangat jahiliyahnya. Imtina'ihim nitibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakalli alla yajurra ala asyiatihi masabbah, agar supaya tidak terseret-seret umpatan selain terhadap kakek moyangnya. Semalam mahadratul wafatu ja'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjelang wafatnya datanglah Rasulullah, tetap masih mengajak sang paman untuk masuk Islam. Wa indahu Abu Jahl, indahu akhar min bani Makhzum, di sisinya ada Abu Jahal dan yang lainnya dari Makhzum. Qala Rasulullah, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan, ya am kull la ilaha illallah, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah kalimah, uhajjulaka biha indallah, katakan la ilaha illallah, aku akan membela engkau di hadapan Allah dengan kalimat ini. Qala lahu Abu Jahal, wa ma ma'ahu atatruku dina Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi rasul fa'adu. Setiap rasul mengajak, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, mereka pun membalas, atatrukudina Abdul Muttalib. Tsumma kana akhru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Akhirnya, barakallahu alaikum, akhir ucapan dia bahwa dia tetap berada di atas millahnya, agamanya Abdul Muttalib, agama kesyirikan. Wa ma ta'ala dzalika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam anha, ma lam unha anka. Niscaya tetap aku akan tetap mintakan ampun untuk engkau selama aku tidak dilarang. Fa sallallahu ta'ala ma kana lin nabi wal ladzina amanu yastaghfiru musyrikin walau kanu uli qurba ay min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Baik. Maka nabi, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mintakan ampun kepada orang yang mati, untuk orang yang mati dalam kesyirikan, walaupun mereka adalah kerabat dekat. Mimba di mata bayyanalahum, setelah jelas mereka bahwa yang mati ini adalah penghuni neraka jahim, mati di atas kesyirikan. Wa anzala bi Abi Talib, dan Allah menurunkan ayat khusus dengan Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Tidaklah engkau bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau cintai untuk mendapatkan petunjuk. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi dialah Allah memberi hidayah untuk siapapun yang Allah kehendaki. Wa huwa alamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang paling paham tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiik. Kita masih di yang keempat ini, barakallahu fiik. Kisahnya Abu Talib. Intinya bahwa sebagus apapun seseorang, sebaik apapun seseorang, baik, kalau dia tidak masuk dalam Islam, tidak akan dia mendapati kebaikan dari apa yang telah dia lakukan dari amal saleh. La haula wa la quwwata illa billah. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ini Rasul, kita tentang Rasul. Lain asyrakta, kitabnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo asyraku, kitabnya untuk apa? Isyaratnya untuk Rasul-Rasul yang disebutkan sebelumnya. Seandainya mereka melakukan kesyirikan semuanya, maka akan hancur luluh semua apa yang pernah mereka lakukan dari amal-amal saleh. Ini bahayanya kesyirikan. Barakallahu. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.